Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وبعد إخواني في الدين أخواتي الله أقرمني الله وإياكم الحمد لله kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pembahasan kita penjelasan dari kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah atau Zadul Muhajir ila Rabbih Azza wa Jalla, kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, menerangkan kepada kita bekal-bekal yang mesti untuk kita siapkan dan bagaimana sesungguhnya keadaan dalam hijrah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan yang terdahulu kita masih dalam penjelasan dan uraian dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala seputar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 135. Penggalan terakhir dari ayat yang kita bahas adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyakun ghaniyan aw faqiran, fallahu aula bihima." Pada kelanjutan ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu." Baik. Maka dalam poin ini insyaallah taala kita akan mendengarkan penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah melanjutkan uraian dari firman Allah ayat yang 135 tersebut, dan tentunya kita kembali akan mendulang faedah hikmah dari penguraian beliau, dari uraian beliau, dan semoga dengan itu kita pun bisa memahami sesungguhnya perjalanan kita dalam hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang sepantasnya kita siapkan dari bekal dalam melakukan hijrah tersebut. Berkata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, "Thumma qala ta'ala, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Nahahum an ittiba'il hawa al-hamili ala tarkil adl." Berkata Imam Ibn Qayyim, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu untuk berbuat adil." Ya, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu untuk berbuat adil. Artinya agar bisa berbuat adil. Fala tattabi'ul hawa lita'dilu. Agar kalian bisa berbuat adil, ya. Ini salah satu makna dari ayat seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya dan para ulama yang lainnya. Kita akan lihat nanti. Berkata Imam Ibn Qayyim, "Nahahum an ittiba'il hawa." Allah Subhanahu wa taala melarang mereka, ya, yaitu orang-orang yang beriman dan siapapun yang menduduki posisi dan kedudukan yang dia kemudian menetapkan hukum di antara manusia, menyelesaikan permasalahan yang ada di antara mereka, atau akan menetapkan suatu ketetapan terhadap orang-orang yang berselisih. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dari mengikuti hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini kata beliau, al-hamili ala tarkil adl, adalah perkara yang mendorong menjadi sebab untuk ditinggalkannya keadilan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa di antara perkara, bahkan di antara perkara yang paling besar yang menyebabkan seseorang tidak berbuat adil adalah apa? ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, ya, apakah itu asabiyah, fanatisme, ya, ataupun bentuk-bentuk perkara yang semisal dengannya, dari kecenderungan, ya, dari ketenangan akan suatu perkara, ya, pembelaan kepada satu kaum dan lain sebagainya yang dia tidak didasarkan kepada ketentuan syariat, meninggalkan apa yang diperintahkan dalam syariat dari keadilan, maka ini adalah bentuk dari bentuk yang menghalangi seseorang dari menegakkan kebenaran. Dalam surah Shad, surah ke-38 ayat 26, Allah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan apa yang menjadi perintah Allah kepada nabi yang sebelumnya. Allah berfirman, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah innal ladina yadhilluna an sabilillahi lahum 'adzabun shadidun bima nasu yawmal hisab. Allah berfirman, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Fahkum bainan nasi bil haqqi, maka tetapkanlah hukum di antara manusia dengan kebenaran. Tetapkanlah hukum di antara manusia dengan kebenaran, dan tentunya yang dimaksud juga adalah keadilan, ya, kebenaran, yaitu kesesuaian dengan apa yang datang dari ketentuan syariat, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan, ya, dari perkara yang wajib yang harus ditunaikan atau perkara yang haram yang harus ditinggalkan. Maka tetapkanlah hukum di antara manusia dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu hingga menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas disebutkan bahwa hawa nafsu ini adalah perkara yang bisa menyeret pelakunya, orang yang mengikuti ketentuan hawa nafsunya, untuk menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayudhilluka an sabilillah. Kemudian Allah tegaskan pada akhir ayat ancaman, peringatan dari mengikuti jalan selain Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari kebenaran, menyeleweng dari keadilan. Allah berfirman, innal ladina yudilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya bagi orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka adab yang pedih dengan apa yang mereka lupakan dari hari perhitungan, dari hari perhitungan. Baik. Maka ayat ke-26 dari surah Shad ini menunjukkan kepada kita apa yang ditegaskan dalam surah An-Nisa 135 tadi, ya, perintah untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Wala tattabi'i al-hawa, wala tattabi'u al-hawa, janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Seperti kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, nahahum anittiba'il hawa al-hamil ala tarkil adl. Maka mereka dilarang dari mengikuti hawa nafsu yang dia merupakan faktor yang mengantar untuk ditinggalkannya keadilan. Ya. Kemudian beliau berkata, wa qawluhu ta'ala, jadi kita ingatkan bahwa di antara perkara yang menghalangi seseorang dari keadilan, membuat ia terseret ke dalam kezaliman, meninggalkan kebenaran, menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang terbesar adalah mengikuti hawa nafsu. Tentunya di sana ada perkara-perkara yang lain, dari perkara yang menyeret seseorang kepada penyimpangan, ya, ketidakadilan, di antaranya adalah al-jahlu, ya, kebodohan, ya, bodoh kepada apa yang datang dari perintah-perintah syariat, tidak mengetahui perkara agama, sehingga seseorang tidak mengetahui yang hak dari yang batil. Bagaimana mungkin ia menyamalkan al-haq manakala ia tidak mempelajarinya? Bagaimana mungkin ia akan meninggalkan kebatilan sementara ia tidak mengetahui rincian kebatilan tersebut. Maka orang yang paling terjaga jalannya, paling lurus amalannya, orang yang mengetahui kebenaran dan mengikutinya, dan orang yang mengetahui pula kebatilan lalu ia meninggalkannya. Ya, Allahumma anil haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Baik, kemudian berkata Imam Ibnu Qayyim, wa qawluhu ta'ala an ta'dilu wa la tattabi'ul hawa an ta'dilu. Perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala an ta'dilu, untuk berbuat adil. Ya, kata beliau menjelaskan ya tentang kedudukan kalimat tersebut, ya, dan bagaimana i'rabnya. Mansubul mawdhi'i ala annahu maf'ulun li ajlihi. An ta'dilu ini dalam i'rabnya adalah mansubul mawdhi', dia dalam kedudukan fi mahalli nasab, ya, dalam kedudukan dinasabkan. Kenapa? Ala annahu maf'ulun li ajlihi, karena dia maf'ul li ajlihi, maf'ul li ajlihi. Ya, jadi janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, ya, karena ya keadilan. Ya, nah, adapun maknanya, kata beliau, wa taqdiruhu indal basariyyin karahiyata an ta'dilu au hidara an ta'dilu. Adapun takdirnya dari sisi makna menurut orang-orang Basrah, ya, salah satu madrasah yang ada dari madrasah An-Nahwiyah, karahiyata an ta'dilu, artinya fala tattabi'ul hawa karahiyata an ta'dilu, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena benci untuk bersikap adil. Au hadara an ta'dilu, karena takut untuk berbuat adil. Artinya bahwa seseorang dalam keadaan mengetahui apa yang ada dari keadilan dan apa yang diharuskan dalam perkara tersebut untuk mengikuti apa yang menjadi ketentuan dari keadilan itu, tetapi kemudian karena mengikuti hawa nafsu maka ia cenderung meninggalkan keadilan, tidak senang untuk berbuat adil dan lebih mendahulukan mengikuti hawa nafsu. Fayakunu, kata Imam Ibnu Qayyim, ittiba'ukumul hawa karahiyatal adli au firaran minhu. Jika demikian keadaannya, maka berarti ya pengikutan kalian kepada hawa nafsu, ketika kalian mengikuti dan memperturutkan kehendak hawa nafsu, itu adalah karahiyatul adl, karena takut dari adil, ya, tidak senang, benci kepada keadilan, wa firaram minhu, dan berlari darinya, ya, untuk berkelit, meninggalkan, ya. Dan tentu saja seseorang yang memperturutkan hawa nafsu hingga ia berpaling dari keadilan, maka ini kebanyakannya adalah disebabkan karena hubbud dunia, kecintaan kepada dunia. Apakah karena rishwah, karena sogokan, ya, atau karena apa yang dia inginkan dari imbalan, baik langsung kontan ataupun nasiah atau belakangan, ya, yang ia inginkan dari apa yang dia putuskan dari ketetapan yang diharapkan mendatangkan padanya baginya kebaikan, yang jika ia berbuat adil tidak ia akan dapatkan kebaikan yang dia harapkan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini diantara perkara-perkara yang mendorong seseorang untuk tidak bersikap adil, ittiba'ul hawa. Dan ittiba'ul hawa didasari dengan apa? Ya, hubbud dunia, kecintaan kepada dunia, ya, dan apa yang menjadi kelaziman dari karahiyatul maut, takut akan kematian, ya, raghbah bima fi aidin nas, berharap penuh dengan apa yang ada di tangan manusia, dan kemudian zuhud terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas adalah seseorang, ya, memiliki semangat yang besar untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya dia zuhud, ya, bersifat qanaah, berhati-hati, ya, dari apa yang ada di tangan manusia. Karena apa yang ada di tangan manusia, meskipun mungkin dia adalah harta, ya, ataupun apa yang dia inginkan dari dunia, belum tentu mendatangkan baginya kebaikan. Sedangkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu adalah perkara yang tidak menyenangkan, musibah ataupun cobaan, sesungguhnya tidaklah diinginkan darinya kecuali kebaikan. Wasyarru laisa ilaihi, karena tidak ada perbuatan Allah yang dia jelek. Wal khairu fi yadaik, dan semua kebaikan wahai Allah ada pada tanganmu. Wasyarru laisa ilaik, dan tidak ada kejelekan yang terpulang pada perbuatanmu. Semua perbuatan Allah itu adalah baik, karena itu Nabi mengatakan ajaban di amril mu'min, menakjubkan perkara seorang mukmin. Ya, idza asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, fakana khairan lahu. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Wa laisa dzalika illa limu'min. Ya, seorang mukmin yang sejati, yang bersyukur ketika datangnya nikmat dan bersabar ketika datangnya musibah, maka jadilah semua perkara itu kebaikan baginya dalam susah dan senang. Ya, maka demikianlah seorang yang disebutkan meninggalkan keadilan karena mengikuti hawa nafsu. Ia mengikuti hawa nafsu karena tidak mau berbuat adil, berlari dari keadilan, benci dari keadilan. Dan semuanya tentu saja sekali lagi didasarkan kepada kecintaan terhadap dunia. Nah, wala qawli kufiyin, dan menurut pendapat kufiyin, madhab yang lain dari madhab Nahwi, ya, Basariyah, madrasah Basariyah ataupun madrasah Al-Kufiyah, maka mereka mengatakan takdirnya adalah fala tattabi'ul hawa alla ta'dilu, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu untuk kemudian kalian tidak berbuat adil. Untuk kemudian kalian tidak berbuat adil. Tentunya maknanya sama. Ya, maknanya sama, yaitu jangan sekali-kali kalian meninggalkan keadilan, ya, karena mengikuti hawa nafsu. Hanya perbedaannya adalah bahwa dari ketentuan takdir yang disebutkan oleh Basariyin, ya, maka mengikuti hawa nafsu ini bentuk dari keinginan atau disebabkan karena tidak senang dengan keadilan. Ya. Jadi bahwa ia mengetahui keadilan dan menyadari konsekuensinya, dan ia tidak menginginkan konsekuensi itu. Sehingga kemudian ia mengikuti hawa nafsunya firaran minal adl, karena lari meninggalkan keadilan. Ya. Adapun dari apa, versi atau menurut, ya, pendapat kufiyin, ya, maka maksudnya adalah seseorang, ya, mengikuti hawa nafsunya karena tidak mau berbuat adil, ya, dan ini lebih luas tentunya, ya, lebih luas tentunya, ya, mungkin ia mengikuti hawa nafsunya karena telah mengetahui kebenaran dan keadilan serta konsekuensinya. Mungkin juga memang ia tidak mengetahui, jahil terhadap keadilan dan kebenaran, sehingga kemudian ia, ya, mengikuti apa yang tampak baginya dari keinginan hawa nafsunya. Ya, maka ini adalah makna konsekuensi dari apa yang dilihat dari pendapat kufiyun, ya, dan tentu saja pendapat Basariyin di sini itu lebih kuat, ya, dari sisi penekanan kewajiban untuk bersikap adil, ya, bahwa kita harus bersikap adil meskipun keadilan yang kita tegakkan memberikan konsekuensi yang mungkin tidak menyenangkan bagi diri kita, seperti yang disebutkan dalam awal ayat, ya, yaitu walau ala am fusikum awil walidaini wal aqrabin. Manakala keadilan kita tegakkan, ternyata justru akan mendiskreditkan diri kita, menyudutkan pihak kita, atau bahkan pihak orang-orang yang kita cintai dari kerabat keluarga, bahkan mungkin kerabat yang paling dekat dengan kita, yaitu kedua orang tu, orang tua. Inilah konsekuensi dari keadilan yang kita tegakkan itu, yang ternyata akan memukul diri kita sendiri, terpulang kepada diri kita sendiri. Maka diperintahkan kita untuk tegak dengan keadilan karena Allah, dan bersaksi ya juga karena Allah dengan keadilan itu, dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu ya, karena meninggalkan apa yang ada dari keadilan dan konsekuensinya, karena benci dan tidak senang akan apa yang ada pada keadilan itu dan konsekuensinya. Ya, ini yang diingatkan ya dari pendapat Basariyin, dan karena itu berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, wa qaulul basariyin ahsanu wa azharu, dan pendapat ulama Basra ini lebih baik dan lebih kuat, lebih azhar, lebih jelas ya, dari penekanan tentang kewajiban untuk menegakkan keadilan. Dan telah kita sebutkan dalam pembahasan terdahulu bahwa ayat ini ya adalah ayat yang paling tegas, paling kuat, paling sempurna menunjukkan akan keadilan Islam. Ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan lebih jauh tentang kewajiban menegakkan keadilan itu. Ya. Dan telah disebutkan dalam awal pembahasan ya bahwa disebutkan keadilan itu dengan kalimat ya qumu lillahi syuhada. Ya. Disebutkan dengan kata al-qiyam. Ya. Yang dia bukan sekedar adil tetapi juga untuk menegakkan keadilan itu, menunjukkan adanya usaha ya, badzul juhdi ya, mengerahkan segenap kemampuan, daya upaya, kekuatan, dan itu tentu saja dimulai dengan kekuatan mental ya, keyakinan dan ilmu yang kuat untuk menegakkan keadilan. Setelah itu mewujudkan keadilan itu dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-qiyam. Maka di sana ada bentuk-bentuk penegasan tentang keadilan itu dan kewajibannya untuk ditegakkan. Disebutkan pula dalam pembahasan yang baru saja kita bahas bahwa meskipun ya itu harus bertentangan dengan hawa nafsu, bahkan tidak boleh sekali-kali ada hawa nafsu di dalamnya. Ya. Terkadang seseorang menegakkan kebenaran. Ya. Kemudian ketika ia menegakkan kebenaran itu, ternyata setelah ditinjau lebih dalam, ia menegakkan kebenaran karena kebenaran itu berpihak bagi dirinya, menguntungkan posisinya. Maka apa yang terjadi? Ya, kita akan dapatkan seseorang yang tidak adil dengan seadil-adilnya menegakkan kebenaran itu, meskipun dia kebenaran dan harus ditegakkan, kita akan dapatkan bentuk pelampauan batas dalam menegakkannya. Bentuk pelampauan batas dalam menegakkannya. Ya. Ketika ada orang yang tidak melaksanakan perkara yang menjadi ketetapan tersebut, kita akan dapatkan bahwa ia akan menghujat, ya, bahkan melakukan perkara-perkara dari bentuk kezaliman, tekanan dengan kekuatan dan lain sebagainya, upaya-upaya yang lainnya, ya, yang kalau dilihat sepintas selalu, wah ini kan bentuk dari menegakkan keadilan. Tetapi siapapun mengetahuinya, ya, jika ia memandang dengan bijak, bahwa dia adalah bentuk yang melampaui batas dan berlebihan. Ya. ibarat ya meruntuhkan gubuk reot dengan TNT, ya, dengan bahan peledak, ya, yang memiliki kekuatan yang besar, atau dengan ya bulldozer sekalipun, ya. Makanya tentunya berlebihan. Kelihatan bahwa dia memang dia ingin menghancurkan apa yang ilegal, dia hancurkan apa yang tidak benar, ia luruskan. Tetapi akan terlihat apakah yang dia inginkan adalah intiqam dalam perbuatannya. Apakah yang dia inginkan bahwa itu karena memang sesuai dengan hawa nafsu dan keinginannya. Maka keadilan sekalipun ditegakkan juga butuh keadilan dalam menegakkannya. Butuh keadilan dalam menegakkannya. Demikian pula dalam hal ketika seseorang menyelisih apa yang menjadi suatu ketentuan dari keadilan, ya, maka itu lebih jelas lagi. Jika yang tadi saja ternyata adil ini begitu luas, ya, maka demikian pula halnya jika seseorang meninggalkan keadilan. Baik, maka diantara bentuk penegasan Allah tentang kewajiban keadilan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam kelanjutan ayat. Allah berfirman, وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Kelanjutan ayat merupakan penutup dari apa yang disebutkan dari perintah untuk bersikap adil. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ثُمَّ قَالَ تَعَالَى, kemudian Allah SWT berfirman, وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا, adapun jika kalian talwu maling-malingkan, أَوْ تُعْرِضُوا, atau meninggalkan apa yang diharuskan dari keadilan, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Baik, maka di sini ada dua poin penekanan yang dengannya Allah menutup ayat ke-135 dari surah An-Nisa ini. Ya, maka kata Imam Ibnu Qayyim, "Dzaka subhanahu as-sababaini al-mujibaini likitmanil haqqi muhadziran minhumā mutawa'idan 'alayhimā." Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua sebab yang mengantar, yang mendorong untuk disembunyikannya kebenaran. Dua sebab ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, muhadziran minhuma mutawa'idan alaihima, ya, dalam bentuk ya peringatan darinya agar jangan sampai kita terseret ke dalam dua sebab tersebut. Dua sebab yang dengannya seseorang menyembunyikan kebenaran, meninggalkan keadilan, mutawa'idan alaihima, dan sekaligus mengancam dengan keduanya itu. Ya, mengancam dari dua perkara tersebut, yaitu dengan kalimat yang terakhir pada ayat, wallahu wa kana Allah bima ta'fa inna Allah bima ta'maluna khabira. Apa perkara yang apa dua perkara tersebut? Kata beliau, ahaduhuma al-layyu. Al-layyu. Ya. Wal akharu al-i'radu. Yang pertama adalah al-layyu. Atau al-layyu. Layy, ya, yaitu al-mail. Ya, kecenderungan miring berpihak atau apa? Berat sebelah pihak, apa namanya? Pincang, ya. Berbuat berat sebelah gitu, ya. Cenderung kepada salah satu, ya. Sebenarnya asalnya lay ada tahrif, ya. Memiringkan, ya. Al-i'rad berpaling. Arada al-syai, eh, aqbala, apa, hawwal wajhahu anhu. A'rada anil syai, seorang berpaling darinya, apa? Dia memalingkan kepalanya dari perkara itu, tidak melihat kepadanya. Itu i'rad, ya. Itu secara bahasa. Nanti kita lihat uraian dari Imam Ibnu Qayyim. Dua perkara ini, memalingkan atau memiringkan, ya, atau menyelewengkan, dan yang kedua al-i'rad, meninggalkan, berpaling secara total. Kedua perkara ini antara dua sebab, atau adalah dua sebab yang menyebabkan seseorang menyembunyikan kebenaran. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, فَإِنَّ الْحَقَّ إِذَا ذَهَرَتْ حُجَّتُهُ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَرُومُ دَفْعُهَا مَنْ يَرُومُ دَفْعَهَا طَرِيقًا إِلَى دَفْعِهَا أَعْرَضَ عَنْهَا وَأَمْسَكَ عَنْ ذِكْرِهَا فَكَانَ شَيْطَانًا أَخْرَصَ وَتَارَةً يَلْوِيهَا أَوْ يُحَرِّفُهَا. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, menerangkan tentang kedudukan seseorang yang menolak kebenaran. Kata beliau, فَإِنَّ الْحَقَّ sesungguhnya kebenaran, إِذَا ظَهَرَتْ حُجَّتُهُ kebenaran, jika hujahnya tampak kuat, jelas hujahnya, kokoh, demikianlah sya'nul haq, itu kedudukan hak, bahwa dia ya kokoh, kuat, ya. Sedangkan al-batin lajlaj, ya, dia kropos, ya, mudah untuk hancur, yatmahil, ya. Seperti firman Allah, wa ja'al haqq wa zahaqal batin, innal batila kana zahuqa, wa apa? Famada ba'dal haqqi illa dalal, ya. Maka al-haqq itu kokoh, kuat, meskipun orang yang mengucapkannya, orang yang mengangkatnya lemah, sesungguhnya kebenaran, kekuatan pada kebenaran akan menguatkannya. Sebaliknya, kebatilan, meskipun orang yang mengungkapkannya, yang menegakkannya, orang yang kuat, super kuat sekalipun, sesungguhnya dia lemah dengan kebatilannya. Ya. Begitu datang kebenaran, serta-merta akan hilang dan kroposlah dia. Ya. Baik. Maka sekali lagi kata Imam Ibn Qayyim, فَإِنَّ الْحَقَّ إِذَا ظَهَرَتْ حُجَّتُهُ kebenaran, jika hujahnya kuat, tampak maksudnya, muncul, terlihat, وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَرُومُ دَفْعَهَا dan tidaklah mendapatkan orang, seseorang yang menginginkan untuk menolak kebenaran itu. مَنْ يَرُومُ دَفْعَهَا, ya, tidak mendapatkan tariqan, jalan ila daf'iha, untuk menolaknya, jika ia tidak mampu lagi berhadapan dengan kebenaran itu, maka yang dipilihnya cuma satu di antara dua. Yang pertama kata beliau, a'rada 'anha wa amsaka 'an dzikriha, maka dia akan berpaling dari kebenaran dan tidak akan mau menyebutkan kebenaran tersebut. Ya. Pura-pura lupa gitu. Pura-pura tidak kenal kepada kebenaran, ya, agar kemudian ia tidak dituntut untuk menerima kebenaran, apalagi untuk mengikutinya, maka pura-pura lupa. Nah, ini namanya i'rad. Fakana syaitanan akhras, maka jadilah dia syaitan yang bisu, yang tidak mampu mengucapkan kebenaran, meskipun dia menyadari, mengetahui sesungguhnya bukanlah itu karena kejahilan, tetapi karena pengingkaran, menolak apa yang menjadi konsekuensi dari kebenaran. Ya, ini seperti kurang lebih perkataan Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, ya, di mana beliau mengatakan, al-mutakallim bil batil syaitanun natiq, orang yang menyebutkan kebatilan, berbicara dengan kebatilan, maka dia syaitan yang berbicara. Namun kata beliau, wasaqitu anil haq, orang yang diam dari kebenaran, tidak menyampaikan kebenaran, dan diantara kebenaran adalah keadilan. Ketika dibutuhkan keadilan, diwajibkan untuk menegakkan keadilan, maka ia diam. As-saqit anil haqti, kata beliau, syaitanun akhras, juga syaitan, meskipun dia bisu, ya, dengan bisunya maka tersembunyilah kebenaran. Dan jika kebenaran tersembunyi, apa yang muncul? Kebatilan, maka dia pun syaitan atau temannya syaitan, sama saja. Cuma dia syaitan dalam kategori syaitan yang bisu. Itu metode pertama. Metode kedua apa? Berpaling dari kebenaran, pura-pura lupa. wataratan terkadang yalwiha au yuharrifuha, maka ia mendoyong-doyongkan, memiring-miringkan kebenaran itu. Ya, kalau ya, yang menurut bahasa sekarang ini, ya, dibuat menjadi bias, ya, ya, kebenaran itu yang nyata terang, ya, dibuatkan kemudian bumbu-bumbunya, ya, atau dibuatkan alternatif-alternatifnya, sehingga kemudian terasa menjadi samar. Lalu setelah itu dia arahkan kepada apa yang sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Sya'n, sifat dari ahlul bid'ah. Ya? Sifat dari orang-orang yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dari tafsir firman Allah dalam surah awal surah Al-Imran. Ya? Idza ra'aitumul ladina, yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, idza ra'aitumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu, ya, fa'lam annahu ahlu zaik. Jika engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang samar, maka ketahuilah bahwa mereka dari golongan ahlu zaik. Ulaika alladhi sammahumullah, mereka lah yang disebutkan namanya oleh Allah dalam ayat tersebut, ya. Fa'ammal ladhina fi qulubihim zaigun, adapun orang yang dalam hati mereka ada penyimpangan, kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilih, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang samar, yang kurang jelas, yang butuh penjelasan dari ayat yang lain, ya, yang mereka cari adalah fitnah, ibtigha'a ta'wilih, dan mencari ta'wil-ta'wil yang batil, ya, agar sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Nah, itu sikap mereka terhadap kebenaran yang dia wadih al-mubin, terang jelas sebenarnya. Ya, laqad taraktukum ala mithlil bayda naqiyah lailuha kanahariha. Sunnah yang jelas, ya, syariat yang tegas, ya, mereka kemudian samar-samarkan. Caranya apa? Dengan mencoba untuk mencari bunga-bunga, bumbu-bumbu yang dengannya bisa dialihkan apa yang jelas tadi seolah-olah menjadi samar. Maka datanglah kelompok orang mengatakan, siapa bilang kita bisa beragama dengan hanya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya? Al-Quran itu, ya, butuh tafsir. Tafsirnya pun bisa multitafsir. Ya? Satu kata bisa memiliki makna yang banyak. Hadis Rasulullah juga begitu. Ya? Kalau kita gunakan, ya, tafsir ini, tafsir itu, maka akan jadi seperti ini, seperti itu. Tujuannya untuk membuat, ya, orang bisa menerima, oh memang namanya Al-Quran dan Sunnah itu multi tafsir. Kalau begitu, jangan buru-buru menyalahkan tafsir yang lain. Intinya nanti, terimalah tafsir saya. Sementara ia sendiri menyalahkan tafsir orang lain. Bagaimana caranya? Sebenarnya, dibilanglah goblok dan sebenarnya, ya. Sebenarnya, dia hanya ingin diterima apa yang dia inginkan dari penyesatan. Ketahuilah bahwa dia penjual kecap. Kecap saya nomor satu. Itu saja. Ya? Karena kalau memang benar menurut versi dia multitafsir, mengapa dia menggoblok-goblokkan yang lain? Kan begitu. Ya? Jadi itu hanyalah, ya, timbangan yang dia buat untuk mengukur orang lain dengan timbangannya yang tidak lolos tentunya goblok menurutnya, ya. Maka sesungguhnya ketahuilah, ya, Al-Quran dan As-Sunnah adalah jalan keluar dari penyimpangan. Telah sah hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang akan selamatnya seseorang yang senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul ada tafsir dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita ingat bahwa tafsir tersebut ada yang batil, ada yang menyimpang, ya, seperti buku-buku tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Allah dengan akal, ya, yang kemudian juga masukkan dalam tafsir-tafsir tersebut apa yang ada dari irhasat, ya, dari persangkaan orang-orang sufi yang menyimpang, dari tafsir-tafsir batiniyah yang merupakan kekufuran, ya, semua dikupas oleh para ulama, sehingga para ulama yang mengajarkan kepada kita tentang tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dari sebahagian buku-buku tafsir yang menyimpang, dan mengingatkan akan pentingnya membaca tafsir-tafsir yang lain yang dia lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian pula tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak menafikan adanya perbedaan pendapat di antara para ulama dan metode memahami, hingga adanya mazhab yang empat dalam mazhab Islam yang semuanya insya Allah bahagian dari ya Islam, yang tidak keluar dari Islam itu sendiri. Tetapi ketahuilah bahwa semua imam madhab menyampaikan ucapan yang ditulis dengan tinta emas, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi, jika sah sebuah hadis maka itulah madhabku. Ya, dan semua para ulama seperti kata Imam Ibnu Taimiyah rahimallahu dalam kitabnya Raf'ul Malam A'immatil A'lam, mengangkat tuduhan jelek dari semua imam-imam yang terkemuka. Mereka, beliau mengatakan, tidak ada seorang pun di antara para ulama yang sengaja ya untuk meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, untuk menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi, tidak. Mereka berijtihad, ya, mereka berusaha untuk memahaminya dengan apa yang ada pada mereka dari ilmu, dari apa yang dianugerahkan Allah dari taufiknya, ya. Namun kita tahu bahwa namanya ijtihad tidak semuanya benar. Nabi dalam hadis yang sahih menyebutkan, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, fa in akhta'a falahu ajrun wahid. Jika seorang mujtahid menetapkan suatu ketetapan, jika dia benar dua pahala, jika salah baginya satu pahala. Tetapi ingat, dalam hadis ini disebutkan selain adanya pahala bagi orang yang berijtihad, para ulama kita mereka adalah ahlul ijtihad. Ya? Yaitu orang yang mengerahkan kemampuan mereka, segenap kemampuan mereka dengan ilmu yang telah Allah berikan kepada mereka dari ilmu-ilmu syariat, untuk memberikan yang terbaik bagi umat, menuntun mereka kepada yang paling lurus dari jalan. Ya, yahdi billati hi aqwam, ya, billati hi ahsan, menunjukkan umat kepada yang paling lurus dari jalan dan dengan cara yang paling baik dari metode. Ya, subulus salam, jalan-jalan kebaikan yang banyak. Maka itulah keadaan para ulama mujtahid tadi. Karena itu kita wajib menghormati mereka, karena mereka meskipun salah tetap di atas pahala. Tetapi yang penting kita ingat juga bahwa dalam hadis ini Nabi menyebutkan adanya yang salah dan yang benar. Adanya yang salah dan yang benar, ya. Bagaimana tidak semuanya benar? Maka itu adalah ujian bagi kita. Iyyahu na'budu, apakah kita menyembah Allah atau menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, ketika wafatnya Rasulullah, sebagian orang kaget, ya, sebagian orang kemudian guncang. Gimana ini? Ya, yang memimpin kita, yang meluruskan kita, sekarang hilang dari tengah-tengah kita. Ya? Namun ingatkan bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita memang menyembah Rasul atau menyembah Allah? Demikian pula dengan adanya para ulama, para mujtahid rahimahumullahu jami'an. Ya, semoga Allah merahmati yang telah wafat dari mereka dan memberikan usia yang panjang dan taufik kepada yang masih hidup di antara mereka. Mereka adalah ujian bagi umat pula. Ya? Mereka membantu menunjukkan kepada kebenaran dengan cara yang terbaik. Tetapi ketahuilah, tidak semua yang terucap dari bibir mereka adalah kebenaran. Ketika mereka salah, ketika mereka keliru, maka itu adalah ujian bagi kita. Apakah kita taat kepada mereka atau taat kepada Allah? Apakah kita kemudian mengikuti mereka karena menunjukkan ke jalan Allah, atau kita mengikuti mereka karena fanatisme, asabiyah, ya, karena wala yang sempit, sehingga ya berlakulah pepatah orang Jawa, ya, surga nunut neraka katut. Kalaupun kita dibawa ke surga oleh mereka, kita ikut nunut dengan semangat. Kalaupun kita dibawa kepada neraka dengan mengikuti mereka, katut, kebacut, ya, terlanjur, apa boleh buat, ya, tidak benar, ya. Maka kita haruslah mengikuti apa yang datang dari syariat dan mengikuti para ulama, apa yang jelas datangnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, apa yang mengantar kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan apa yang ada syahidnya, penguatnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, karena itulah berkata Imam Asy-Syafi'i yang sering kita ingatkan dalam kitabnya Risalah, Ajmal Muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatu Rasulullah SAW fala yahilla lahu an yada'aha liqauli ahadin. Sepakat kaum muslimin bahwa barang siapa tampak jelas baginya sunnah Rasulullah, maka tidak boleh baginya untuk menyelisihi, meninggalkannya. Tidak halal baginya untuk meninggalkannya liqauli ahadin minan nas, karena perkataan siapapun dari manusia. Ya, perkataan Imam Malik, kullun yu'khad wa yurad illa sahibu hadzal qabr, semua diterima dan ditolak ucapannya kecuali pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menyampaikan kepada para sahabat apa yang menjadi perbuatan Rasulullah dalam ibadah haji, yaitu ifrad, dan kemudian beliau ingin untuk tamattu, law istaqbaltu min amri mastadbartu, beliau berharap lam asuk hadiyan, seandainya mampu mengulang kejadian untuk berangkat ibadah haji hajatul wada, saya tidak akan membawa haju. Ya, cuma karena terlanjur bawa haju, maka jadinya beliau hajinya ifrad. Ya, sedangkan para sahabat yang lain yang tidak bawa haju, meskipun awal niat mereka juga ifrad, kata Nabi, ya, buatlah haji kalian menjadi haji tamattu, haji tamattu. Maka ketika itu sampaikan oleh Abdullah bin Abbas, berkata sebagian sahabat, ya, atau sebagian tabi'in, sebagian sahabat mengatakan kepadanya, ya, walakinna Abu Bakr wa Umar la yaf'alani. Iya begitu, tapi lihatlah, Abu Bakar dan Umar tidak melaksanakan haji tamattu. Diucapkan perkataan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, yang huma-huma, keduanya siapa yang tidak kenal? Keduanya disebutkan dalam hadis Rasulullah, Abu Bakar wa Umar, sayyidakuhu li ahli jannah, minal awalina wal akhirin, ghairal anbiya wal mursalin. Abu Bakar dan Umar adalah pemimpin orang-orang dewasa dari penghuni surga, pemimpin orang-orang dari masa lalu, dari generasi yang awal sampai generasi yang terakhir. Pemimpinnya adalah Abu Bakar dan Umar, ghairal anbiya wal mursalin, tentunya selain para nabi dan rasul, artinya orang yang utama, ya, dari manusia. Setelah para nabi dan rasul adalah siapa? Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma waradhahuma. Tetapi berkata Abdullah bin Abbas, ketika beliau disebut menyebutkan hadis Rasulullah, sunnah Nabi dan perbuatan beliau, lalu dibantah itu dengan perbuatan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengucapkan kalimatnya, yushiku an tanzil alaikum hijaratan minas sama, aqulu qala Allah wa qala Rasuluh, wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar, aku khawatir akan turun batu dari langit sebagai adab dan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aku berkata, qala Allah wa qala Rasuluh, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, wa taquluna Abu Bakar wa Umar, dan kalian mengatakan, berkata Abu Bakar, berkata Umar bin Khattab. Inilah tarbiyah Rasulullah kepada generasi awal umat ini, untuk tidak mendahulukan perkataan siapapun, ya, dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka perhatikan baik-baik, ya. Orang yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, orang yang ketika tampak kebenaran dan kekuatannya, ia tidak punya senjata apapun untuk menghalangi lawannya kebenaran. Dia tidak mampu untuk menolaknya. Ya. Karena kebenaran itu kokoh dan kuat. Maka jalan yang ditempuhnya adalah dengan apa? Menyembunyikan apa yang ada dari kebenaran. Kitmanul haqqi, ya. Maka caranya adalah dengan berpaling darinya, ya, atau tidak menyebutkan kebenaran itu. Ya, dan ini bisa terjadi pada para saksi, bisa terjadi juga pada qadhi dan hakim. Ya. Ia tidak menyebutkan kebenaran. Ya. Wataratan yalwiha, terkadang juga dengan cara memalingkan kebenaran itu, ya, yuharrifuha, ya, dipalingkan maknanya dari yang semestinya, ya, seperti yang tadi disebutkan contohnya menjadikan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai perkara yang samar. Hadahumullah. Baik. Maka beliau menjelaskan lebih lanjut tentang al-layu. Al-layu mithlu al-fatli wa huwa at-tahrif. Ya. Al-layu ya mithlu al-fatli. Ya, seperti hanya al-fat. Fatl itu adalah mengurai. Ya. Apa fatl? Menjalin, ya. Wa huwa at-tahrif. Ya. Yaitu memalingkan. Wa huwa naw'ani layyun fil lafzi wa layyun fil ma'na. Dan dia ada jenis, ada dua jenis, yaitu yang pertama al-layyu fil lafz, memalingkan dalam lafal, yang kedua memalingkan dalam sisi makna. Fal-layyu fil lafzi, ya, memalingkan dari sisi lafal, ayyalfadha biha ala wajhin la yastalzimul haqqa, adalah melafalkan ya suatu perkara itu dengan bentuk yang tidak mengharuskan kebenaran. Tidak mengharuskan kebenaran. Jadi sebuah lafal yang jika diucapkan dengan benar memberikan konsekuensi kebenaran. Ya. Maka kemudian seseorang mencoba untuk kemudian menolak kebenaran itu dengan cara al-lay. Ya. Ia ibaratnya melorotkan apa yang ada di konsekuensi tadi. Ya. Sehingga ketika diucapkan perkara ini, maka dia ucapan yang kosong dari konsekuensi. Ya, menghilangkan apa yang menjadi keharusan dari kalimat tersebut. Imma bi ziyadati lafzatin au naqs au nuqsaniha au ibdaliha bi ghairiha. Apakah itu dengan menambah lafalnya, menambah satu lafal padanya, atau menguranginya, atau menggantikan dengan yang selainnya. Ya. Aw layyan fi kayfiyati ada'iha. Ini pada lafalnya. Juga kadang lay itu bisa pada metode penyampaiannya. Ya. Fi kayfiyati ada'iha, dalam cara menyampaikan. Ya. Wa ihani sami'i lafzan wa muraduhu ghairahu. Dan menginginkan atau memberikan kesan kepada pendengar sebuah lafal yang dia inginkan adalah lafal yang lain atau makna yang lain. Ya, yang dia inginkan adalah lafal atau makna yang lain. Kama kana al-yahudu yalwuna al-sinatahum bisalami ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang-orang Yahudi yalwuna al-sinatahum, memiring-miringkan lidah mereka ya dengan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdengarnya seperti salam, namun ucapan mereka adalah hakikatnya adalah assalamu alaikum. Sam yaitu maksudnya kematian, assalamu alaikum. Disamar-samarkan, ya. Maka ini bisa terjadi pada lafal itu sendiri atau metode atau cara ketika melafalkan kalimat tersebut, ya. Kaifiyati ada'iha. Nah, ini bentuk yang terlarang yang bisa mengantar seseorang untuk berpaling dari keadilan. Ya, para ulama menyebutkan tentang bentuk-bentuk lay, ya, bentuk-bentuk penyelewengan yang terjadi dalam perkara khusumah, dalam permasalahan yang mungkin terjadi persengketaan di antara manusia. Lalu kemudian al-qadhi atau al-hakim, jaksa yang harusnya memutuskan perkara, ya, atau hakim yang harus memutuskan perkara. Kalau jaksa di sini menuntut, ya. Ya, tugasnya menuntut. Jaksa yang hakim yang harusnya menetapkan keputusan, maka ia kemudian boleh jadi berpaling atau cenderung kepada salah satu di antara dua pihak yang bersengketa. Ya. Maka ia pun memberikan keputusan yang samar. Ya. Memberikan keputusan yang samar. Ya. Kesannya telah ada keputusan, namun sesungguhnya belum ada Kenapa? Karena masih mungkin difahami oleh pihak yang kalah dengan sesuatu yang dengannya ia pun tampak sebagai suatu kemenangan. Nah, terkadang ini memang disengaja keputusan itu memang direkayasa pada lafalnya, yang inilah disebut dengan apa? Al-layu. Ya. Metodenya bagaimana? Kalau Syekh tadi sini bisa dengan tambahan lafal atau mengurangi sebagian lafal atau mengganti dengan lafal yang lain, meninggalkan kata-kata yang sharih dan tegas. Nah, ini hati-hati kita dari perkara ini, biasa terjadi. Beliau sebutkan tadi, dari perkara yang seperti ini, sesungguhnya yang diinginkan dari suatu keputusan mahkamah adalah kejelasan hukum, ya. Maka adalah perkara yang mubazir, mentah, sama sekali tidak berhasil jika keputusan yang dihasilkan justru keputusan yang multitafsir, keputusan yang mungkin difahami kemenangan satu pihak atau kemenangan pada pihak yang berseberangan. Ya, ini bukanlah tujuan dari diadakannya suatu mahkamah yang diminta kejelasan hukum. Nah, ini hati-hati kita dengan cara-cara yang seperti ini, bentuk dari al-haq. Ya, baik. Saya kira ini saja yang bisa kita bahas dari pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kita masih belum membahas secara utuh metode menolak kebenaran yang ada. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dengan dua metode. Yang pertama al-layyu, dan yang kedua adalah al-i'radu. Masing-masing dengan makna yang tersendiri. Kita baru membahas satu bahagian dari al-layyu. Layyu ada dua. Tahrifun fil lafzi, dan yang kedua tahrifun fil al-ma'na. Memaling-malingkan atau merekayasa lafal dari kebenaran itu direkayasa, ya. Yang kedua direkayasa adalah maknanya. Kita masih pada rekayasa lafal, ya, tujuannya untuk tidak berbuat adil. Dan semua perkara ini yang ditekankan darinya adalah tentang wajibnya untuk berbuat adil, wajibnya untuk berbuat adil, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan adil ini meskipun terhadap musuh kita atau lawan kita. Diperintahkan untuk berbuat adil meskipun keadilan jika ditegakkan memberikan konsekuensi yang negatif, hasil yang jelek bagi diri kita atau kerabat kita atau yang lainnya. Kemudian diingatkan dari berbuat adil dan kewajiban adil ini dari bentuk-bentuk yang dia merupakan bentuk penentangan terhadap keadilan, bentuk penolakan terhadap kebenaran, yaitu al-lay dan al-i'rad. Dengan cara halus ataupun kasar, tidak boleh kita menyimpang dari kebenaran. Tidak boleh kita menolak kebenaran dan keadilan itu. Maka ini semua menegakkan kepada kita kewajiban bersikap adil. Dan akhir ayat ditutup dengan peringatan, ancaman. Inna Allah bima ta'maluna khabira. Bahwa Allah Maha mengetahui. Dan kalau Allah mengetahui berarti apa? Fayjazikum. Maka Allah pasti akan membalas sesuai dengan perbuatan, ya. Allahumma sallim. Semoga Allah menyelamatkan kita. Saya kira sampai di sini dulu pembahasan kita insyaallah taala. Ada pertanyaan dari jamaah, ikhwan dan akhwat, dari apa yang diuraikan dari pembahasan seputar masalah kewajiban menegakkan keadilan dan berhati-hati dari perangkap-perangkap setan, jalan-jalan yang sebenarnya halus namun tujuannya adalah menjauhkan kita dari kebenaran dan tidak bersikap adil dalam keputusan ataupun persaksian. Nah, Pak Haris, ada pertanyaan? Ada ya? Baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Ya. Tentu saja perkara yang mesti ada dalam hati kita adalah tentang kesempurnaan syariat dan keadilannya. tidak ada syariat yang paling adil, yang paling sempurna, melainkan syariat Islam. Oleh karena itu, seseorang akan senantiasa dalam keadilan dan dalam kesempurnaannya dalam agama dengan kadar penegakannya terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap dirinya, keluarganya, maupun kepada masyarakatnya, ya. Dan dengan itu pula bahwa kita ingatkan bahwa manakala kita menegakkan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perintah dan larangannya, yang dia adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan itu kita telah menegakkan keadilan dalam diri kita. Semoga dengan itu Allah akan memberikan keadilan dalam ucapan dan perbuatan kita, ya. Sesungguhnya kadar taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan kadar perwujudan, ya, seseorang, ya, dalam hal keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dirinya, dalam dirinya, ya. Maka semoga ini menjadi bekal bagi kita dalam melaksanakan kehidupan kita di dunia ini, yang dia adalah darul bala, tempat ujian dan cobaan, dan merupakan jalan bagi kita menuju kehidupan yang kekal, kehidupan abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Kita mohon kepada Allah kematian yang baik, dan kita mohon kepada Allah an yuzahzihana anin nar wa yuqadibana ilal jannah, agar Allah menjauhkan kita dari neraka dan mendekatkan kita kepada surganya. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.